Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, alhamdulillah seperti biasa setelah kita melaksanakan sholat zuhur di hari Senin, dilangsungkan dengan talabul ilmi, insyaallah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Atian Ali MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebagai manusia, kita sungguh sangat menyadari betul betapa kita manusia diciptakan oleh Allah sebenarnya sebagai makhluk sosial. Di mana kesempurnaan hidup kita ini sangat tergantung dengan, tentunya selain pada Allah, juga kepada sesama makhluk Allah, khususnya sesama manusia. Ketergantungan kita memang sangat luar biasa. Katakanlah hanya untuk sekedar makan sesuap nasi saja, berapa kita banyak butuhkan pertolongan orang lain. Kita butuh orang yang mau menggarap tanah. Kita butuhkan juga orang yang mau menanam, menjaga, memelihara tanaman. Butuh juga kita orang yang secara khusus meneliti soal pupuk tanaman itu, juga soal mengatasi hama. Masih juga kita butuhkan tenaga orang lain yang bisa, yang nanti memanen padi, menumbuknya dan menjualnya ke pasar. Bahkan kita butuhkan juga terkadang orang yang mau membelikan beras dari pasar, memasaknya. Pada saat-saat tertentu ketika kita sedang sakit, kita butuhkan juga orang lain untuk menyuapi sesuap makanan, sesuap nasi itu ke dalam mulut kita. Untuk makan sesuap nasi saja kita begitu tergantung kepada banyak orang. Andai kata semua urusan hidup ini harus kita atasi sendiri, saya enggak membayangkan itu. Habis umur kita hanya untuk makan sekali dua kali. Ini baru sesuap makan nasi, belum lagi bicara sambal. Dimana kita sendiri yang harus nanam cabai, garam habis, wayahna kudu kalaut sorangan. Jadi kita ini memang makhluk sosial. Tidak mungkin kita bisa hidup dengan sempurna tanpa ketergantungan kita kepada sesama makhluk Allah. Sekali lagi, kalau kepada Allah sudah mutlak. Karena itu besar sekali perhatian Islam untuk selalu mengingatkan kepada kita agar kita berjuang, berusaha untuk membina persatuan, kebersamaan, saling tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tetapi juga Allah Subhanahu wa taala tentu memberikan peringatan kepada kita bahwa ta'awun ini harus dalam sesuatu yang membawa maslahat hidup dunia akhirat, yaitu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sebaliknya, jangan malah kita bertolong-tolongan dalam melakukan perbuatan maksiat, dosa. Karena memang ternyata untuk perbuatan maksiat pun perlu kerjasama yang baik. Dan itu kita lihat ya, sekarang ini sedang dipertontonkan terus ya, di layar kaca, bagaimana kerjasama yang rapih untuk urusan BLBI itu. Kendati rekamannya sudah jelas dan sering diperdengarkan, kelihatannya ya dibuat tidak jelas saja gitu kan. Ini juga membutuhkan ta'awun, tapi alal ismi wal udwan, dalam satu perbuatan dosa, justru itu yang sangat dimurka oleh Allah. Nah, saya sengaja ingin mencoba mengangkat ini, masalah ini, karena makin hari kita rasakan nilai yang begitu sangat luar biasa sempurna diajarkan Islam, dan memang itu sesuatu yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup kita. Ini sudah lama kita tinggalkan dan semakin hari semakin jauh meninggalkan kita nilai-nilai ajaran ini. Semakin hari kita rasakan umat Islam yang sebenarnya mayoritas penduduk negeri ini semakin terpecah belah, semakin tidak terbina persatuan dan kesatuan. Sehingga yang mayoritas ini kadang-kadang seperti kewalahan menghadapi tingkah laku kelompok-kelompok kecil yang menginjak-injak keyakinan mereka bahkan. Seperti kita ambil contoh kasus aliran-aliran sesat termasuk Ahmadiyah. Itu kan kelompok kecil sekali sebenarnya. Tapi kenyataannya umat Islam itu tidak mampu, belum mampu sampai sekarang untuk bisa menekan itu. Apalagi untuk menyeret mereka yang telah menodai akidah umat ini secara hukum. Nah, apa yang salah sebenarnya? Kenapa sampai terjadi begini? Saya melihat karena memang dua asas yang paling sangat mendasar yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatukan umat ini. Masing-masing orang mungkin punya konsep untuk menyatukan kehidupan manusia, gitu ya. Baik itu agama atau mungkin organisasi, politik dan sebagainya. Kita bicara dalam arti Allah yang menciptakan kita dan menentukan falsafah hidup kita sebagai umat hamba Allah. Maka Allah menyatakan bahwa umat ini hanya bisa disatukan diantaranya dengan dua hal yang sangat mendasar. Yang ini yang diungkap oleh Allah dalam Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ada dua asas. Yang pertama asas hablullah. Dan yang kedua adalah jami'ah. Hablullah artinya titik tujuan yang harusnya menyatukan kita adalah adanya titik tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mencari ridha Allah. Dengan itu ukhuwah mukmin bisa dipersatukan. Jadi kalau saya melihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang petunjuk Rasul bagi mereka yang sedang mencari pendamping hidup, baik seorang laki-laki yang mencari istri atau istri mencari suami, artinya mencari pendamping hidup agar mereka bisa berada dalam satu kapal yang sama dengan tenang mencapai tujuan, itu pesan Rasul jelas sekali, fazfar bizatid din, pilihlah yang baik agamanya. Masing-masing harus mencari pasangan hidupnya itu yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang menetapkan tujuan itu harus Allah, harus agama. Karena hanya aturan Allah yang bisa dirasakan adil oleh semua pihak. Kenapa? Sebab Allah tidak punya kepentingan ketika membuat aturan. Seringkali masyarakat kecil bernama rumah tangga ini terpaksa harus berakhir dengan bubar, dan ini menyedihkan sekali ya, karena saya pernah baca di Jawa Barat ini 5.000 kasus perceraian terjadi setiap tahun. Artinya yang tercatat ini ya, mungkin yang tidak tercatat masih lebih banyak lagi. 5.000 rumah tangga mengakhiri kehidupan keluarga mereka dengan melakukan sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah. Mungkin, ini pun masih mungkin. Saya malah khawatir, jangan-jangan bukan halal yang dibenci, tapi haram yang sangat dimurkai. Sebab perceraian itu menjadi halal yang dibenci, halal tapi tetap dibenci, kalau memang dua insan ini sudah tidak mungkin lagi disatukan setelah segala macam upaya sebagaimana ditunjuk oleh Allah, itu sudah tidak mempan lagi. Mulai dari musyawarah suami istri, lalu sampai ada pelajaran itulah dalam arti nasihat, sampai kepada pisah tempat tidur, itu sebagai upaya-upaya untuk memberikan peringatan itu kalau seandainya istri yang nusuz, nah suami sementara jangan dulu satu ranjang dengan istrinya, itu Al-Quran. Maksudnya ini menjadi peringatan bagi si istri gitu, bahwa si suami itu sudah tidak lagi ya hayang lah itu. Ini tentu pukulan yang cukup berat bagi seorang wanita. Ya. Tapi kalau ternyata si istri malah dilihat oleh suaminya semakin nyenyak gitu, dengan tidur sendiri itu, maka pesan Allah kemudian pukul. Ini sudah kepada fisik. Tetapi pukul yang dimaksud itu bukan pukul Mike Tyson itu. Pukul hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ada kekesalan dan tidak boleh ke daerah muka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada seorang pelayannya, andai kata saja bukan karena kisos di hari akhirat nanti, ingin saya pukul Anda dengan siwak ini. Oh, itu ombaknya Rasul itu. Memukul dengan siwak. Siwak itu batang pohon yang biasa dipakai ke sikat gigi. Nanti dipukul kayak tamu asanaun, marin. Nah, itu maksudnya pukul itu. Tapi kalau sudah tidak bisa seperti itu, fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus juru damai hakam dari pihak suami, juru damai dari pihak istri. Wah, sekarang sudah melibatkan dua keluarga besar untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak selesai juga, dicoba dengan talak satu. Talak satu itu sebenarnya belum merubah apa-apa. Artinya akad pernikahan masih utuh. Ini hanya sebuah warning lagi. Sehingga karenanya dalam talak satu suami istri tidak boleh berpisah. suami enggak boleh meninggalkan rumah, atau istri diusir, atau juga meninggalkan rumah. Mereka harus serumah. Dalam waktu 3 bulan 10 hari, 100 hari. Tidak seperti kebiasaan masyarakat kita, talak satu ke sini. Justru talak satu itu sebenarnya belum menghancurkan akad. Dia hanya warning. Dengan harapan mungkin hari pertama masih kena kehel, hari kedua masih kehel kena, dan hari ke 7 si istri tetap menyiapkan kebutuhan suami, sarapan dan sebagainya dulu mungkin kan akhirnya. Diharapkan terus rujuk. Makanya dalam talak satu itu sebenarnya orang lain tidak perlu tahu. Termasuk pengadilan. Itu mah urusan internnya. Si suami tinggal mengatakan pada istrinya. Bu, misalnya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita cerai. Misalnya gitu. Oh, mangga kata istrinya. Misalnya gitu. Sebab dalam Islam cukup dengan pernyataan dari suami cerai itu. Makanya para suami jangan coba-coba itu mengeluarkan kata itu. Ini memang lain dengan undang-undang perkawinan yang ada di negeri ini. Itu sebabnya ketika undang-undang ini akan diundang-undangkan, RU ini akan diundang-undangkan, ya sempat sebagian dari umat Islam di anggota DPR itu walk out. Karena ini mau dipaksakan harus begitu. Gitu. Dan itu sangat bertentangan bahwa perceraian hanya sah kalau dilakukan di hadapan pengadilan. Sementara dalam Islam, tidak. Harus di depan pengadilan itu kalau istri yang menceraikan suami. Jadi istri bisa menceraikan suami, bukan hanya suami menceraikan istri. Cuman kalau istri itu dia harus dengan mengajukan cerai, gugatan cerai. Jadi tidak bisa langsung istri menceraikan suami. Misalnya, bu, pak, kamu saya ceraikan. Nah, itu terbisa itu. Kenapa? Ya karena wanita itu seringkali emosional gitu kan. Ya mungkin belum sebenarnya berniat cerai, tapi kata cerai sudah keluar. Sementara suami dia bisa lebih menahan diri gitu kan. Itu jangan sampai keluar. Sebab kalau keluar kata cerai, jatuh cerai. Memang Imam Hanafi berpendapat harus ditanya niat. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia, berpendapat harus ditanya niat itu kalau kata-katanya tidak jelas langsung sharih menunjuk kata cerai. Cerai atau yang searti itu, misalnya cerai, saya cerai kamu, saya talak kamu. Nah itu enggak perlu ditanya niat. Nah, masa ditanya niat deh. Saya cerai kamu, kemana niatnya? Bujur cerai, kan nanya niat segala. Perlu ditanya niat itu kalau dia, si suami mempergunakan kalimat lain yang tidak langsung bisa berarti cerai. Misalnya pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Nah itu baru si istri nanya, oke saya pulang, maksudnya naon? Ya pulang supaya kamu bisa ketemu orang tua lah gitu. Itu lain itu kan cerai kan itu. Jadi harus ditanya niat ada teman. Kalau sudah jelas katanya cerai enggak perlu. Nah, kalau sudah terjadi kata suami cerai seperti itu, bahkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i berpendapat kata cerai kalau dia sudah jelas di samping tidak perlu ditanya niat, kalau memang betul niatnya pun main-main, jatuh. Padahal niatnya si suami main-main itu. Jadi kalau si suami istri misalnya sama-sama main sinetron, Pak. Ini misal. Suami istri sama-sama main sinetron. Dalam sinetron itu mereka berperan sebagai suami istri. Dalam sinetron itu diceritakan bahwa si suami menceraikan istrinya. Saya ceraikan kamu. Pulang ke rumah sudah dalam status cerai. Kenapa demikian? Memang itu ada hadisnya. Hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa perkara yang main-mainnya itu jatuh beneran, cerai. Kenapa demikian? Karena Islam ingin menghapus kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Orang Arab jahiliyah itu suaminya seenaknya saja. Mengatakan, saya cerai kamu. Udah pergi dia, kawin lagi dan bagaimana itu. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, dia balik lagi pada istrinya. Saya balik deh. Waktu itu, sehingga si istri gak punya pegangan. Nah, maka Islam menetapkan pertama tidak boleh hareu. Dan yang kedua, kata cerai itu rujuknya hanya diberi waktu 100 hari. Jadi tenggang waktunya 100 hari bagi si suami untuk rujuk di talak 1 dan talak 2. Makanya dikatakan talak raji. Jadi si suami tinggal mengatakan misalnya pada istrinya setelah seminggu, saya rujuk. Nah, si istri harus menerima. Gak boleh menolak. Baik. Kalau bahwa si istri tidak mau lagi melanjutkan hubungan, nah, dia tinggal mengajukan gugatan cerai. Tapi rujuk si suami harus diterima dulu. Nah, rujuknya bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Makanya itu semakin aneh itu undang-undang itu. Bahwa cerai harus di depan hakim. Ya rujuknya kumaha? Harus di depan hakim. Padahal rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa langsung dengan perbuatan, Pak. Suami gak ngomong apa-apa, tapi terjadi hubungan suami istri. Itu sudah rujuk. Makanya kudu di depan hakim. Sama-sama gengsi gitu, mereka mau rujuk gengsi. Terjadinya hubungan itu sudah rujuk. Nah, tapi kalau dia sudah lewat 100 hari, nah ini, 100 hari dalam talak raji'i, dalam talak 1 dan 2, si suami tidak menyatakan rujuk. Baru 101 hari, ke 101 harinya, dia menyatakan rujuk. Andai kata si istri menerima, dia harus dengan akad baru. Kalau sudah lewat 100 hari. Kalau sebelum 100 hari tidak perlu akad. Tapi kalau sudah lewat 100 hari dia, kalau si istri nerima untuk rujuknya, akad baru dengan mahar baru. Tapi kalau 100 hari misalnya si suami mengatakan, Bu saya rujuk, ini sudah harus 101. Terakhir kamu kemarin. Ya ibu nerima enggak? Aduh. Saya nuluih alus. Jauh dibandingkan akang mah. Jauh pisan. Sorry lah, kata istrinya. Selesai, enggak bisa. Nah ini kalau sudah upaya semaksimal mungkin ini ditempuh dan akhirnya tetap tidak bisa, talak satu, rujuk, lagi terjadi lagi talak, sampai talak dua, upaya lagi semacam itu. Akhirnya jatuh talak lagi, baru talak tiga yang disebut talak bain. Mereka harus berpisah. Jadi panjang itu untuk terjadi perceraian. Nah, kalau saya melihat dari beberapa kasus, karena kebetulan yang paling banyak berkonsultasi dengan saya itu biasanya kasus rumah tangga gitu ya. Karena mungkin kadang-kadang ya aduh ya Allah. Sedih kalau melihat itu ya. Ya, saya melihatnya memang karena bagaimana mau bisa bersatu yang berperan masing-masing itu hanya egonya. Suami ingin rumah tangga seperti ini, si istri ingin rumah tangga harus begitu. Lalu masing-masing ngotot dengan prinsipnya gitu. Ya, akhirnya perang Uhud. Harusnya ada titik tujuan yang sama gitu, yang menentukan, yang bisa menghakimi apakah keinginan itu benar atau tidak. Jadi rumah tangga ini gak bisa berjalan sesuai dengan hawa nafsu Anda. Kata si istri kepada suaminya. Begitu juga si suami kepada istrinya. Andai kata yang saya inginkan ini kata suami benar menurut Allah dan itulah tujuan kita. Nah itu kan. Hablullah mencari ridha Allah dalam prinsip hidup ini. Andai kata yang saya inginkan ini benar menurut Allah, tidak ada alasan bagi Anda sebagai seorang istri untuk tidak taat terhadap keinginan saya. Karena ketaatan Anda kepada saya sebenarnya adalah ketaatan Anda kepada Allah lewat saya. Tapi kalau ternyata keinginan saya menurut Allah itu tidak benar, haram Anda sebagai istri mentaati keinginan saya. Nah, itu Pak yang bisa menyelesaikan. Begitu juga istri. Jadi semua harus patuh gitu. Nafsunya harus patuh, dia dikendalikan oleh sebuah aturan yang diciptakan oleh yang tidak punya kepentingan, tidak punya nafsu terhadap aturan itu. Kebenaran Allah yang mutlak itu, Pak, pasti adil. Syariat Allah itu pasti adil. Kenapa? Yang menciptakan syariat itu tidak punya kepentingan ketika membuat aturan itu. Aturan manusia mustahil adil. Kenapa? Setiap manusia membuat aturan, kepentingan subjektivitas si pembuat aturan mesti ada dalam aturan itu. Ambil contoh, sekarang kita PT Telkom membuat aturan untuk perusahaan Telkom. Apa yang paling pertama kita pikirkan, Pak? Kepentingan PT Telkom, Pak. Apa kita pikirkan perusahaan-perusahaan lain? Ah, goro-goro, Pak. Kepentingan kita. Jadi subjektivitas kita muncul kan di sana. Kita buat aturan organisasi, aturan partai. Apa yang pertama kita pikirkan? Kepentingan organisasi kita, Pak. Kepentingan partai kita. Boro-boro kita mikirkan kepentingan partai batur. Kalau bisa malah dengan peraturan partai kita, orang lain bisa jatuh gitu. Mau menang gitulah. Ketika kita buat aturan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, di negara kita, apa yang paling pertama kita pikirkan? Kepentingan negara kita, Pak. Dengan demikian, orang-orang yang tidak berada dalam lingkungan kita, belum tentu dan sangat kemungkinan besar akan tidak merasakan keadilan kita dengan aturan itu. Sementara ketika Allah membuat aturan, Allah tidak punya kepentingan, Pak. Apakah aturannya itu mau ditaati, mau tidak? Allah tidak untung, tidak rugi, Pak. Aturan yang seperti ini yang pasti adil, Pak. Ini aturan kata Allah. Kalian mau mentaati, syukur. Tidak mentaati, ya, kumadinya. Allah tidak untung dengan aturannya ditaati. Allah tidak rugi dengan aturannya dilanggar, kan? Aturan seperti ini yang pasti akan menjamin keadilan. Karena gak ada kepentingan di situ. Gak ada kepentingan dari yang membuat aturan. Kalau titik tujuan sudah berbeda, Pak. Gimana kita mau bersatu? Katakanlah sekarang sepakat kita, keluarga besar Telkom yang hadir di sekarang ini di sini. Mumpung ini masa liburan anak-anak, gimana kalau minggu depan kita rekreasi lah? Pakat. Persoalan mulai muncul ketika saya lemparkan pertanyaan ini, kemana? Yang satu mengusulkan Pangandaran lah. Yang lain mengatakan, wah, Pangandaran mah jauh tuing. Capek perjalanan 7 jam, 14 jam sudah habis di perjalanan. Lagi pula rawan tsunami. Ayo ke rekreasi gempa di. Biasanya deket lah Cipanas Garut. Kata sebagian lagi, Cipanas Garut itu tempat kelahiran saya. Saya teh dilahirkan, dibesarkan teh di Cipanas, nepi ka SMP. Jadi kalau saya pulang ke Cipanas Garut, eta mah balik kampung lain rekreasi, saya mah. Teu setuju. Saya malah ngusulkan Puncak. Puncak mah lain ke rekreasi atau itu mah macet teh ngadon. Wis puncrut lah. Maka yang tadinya kita ini bersatu gitu kan, mulai terpecah. Dan ada bahasa begini yang paling jelek itu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Oh, ini selalu sekali didengung-dengungkan itu. Perbedaan di antara umatku itu rahmat. Saya enggak tahu ini ungkapan dari mana ini. Saya aja khawatir malah ini dari luar Islam itu. Sengaja dihembus-hembuskan supaya kita itu menikmati perbedaan. Ini bukan hadis, Pak. Bukan hadis. Mana ada ikhtilaf ummati rahmat. Laknat itu ikhtilaf itu. Harus tidak terjadi ikhtilaf pada umat ini. Mana Islam pernah memberikan peluang kita untuk berbeda? Menghargai perbedaan dalam urusan ijtihad? Ya. Jadi kita sering dihibur saja dengan pernyataan seperti itu. Ini perbedaan antara umatku itu rahmat. Jadi kalau satu Sawal itu sampai dua hari, rahmat. Terus pugu para saya, rahmat di mana? Para saya apa? Suami istri kadang-kadang berbeda itu kan. Dan ini akhirnya kita pelihara terus. Rahmat-rahmat itu. Melihara rahmat. Sampai enggak selesai-selesai urusan satu Sawal, satu Ramadan itu. Ya sudahlah, kita saling menghormati perbedaan. Istilah ini salah itu. Masa satu Sawal bisa dua hari? Di satu kota, Pak. Malah satu RT. Kalau kita dengan Saudi Arabia berbeda, masih rada kahartilah perbedaan waktu 8-4 jam itu memungkinkan kita bisa jadi berbeda harinya. Ya. Sa-RT. Malah serumah lagi. Malah saranjang, Pak. Suaminya Muhammadiyah, istrinya NU. Rahmat, boro-boro. Malah saling tuduh, Pak. Yang satu mengatakan, kamu ini haram. Kata istrinya pada suaminya yang sudah berhari raya itu. Haram kamu. Ramadan kamu tidak sempurna. Ini harusnya masih saum. Kata suaminya, kamu yang haram. Haram hukumnya saum di satu Sawal. Di mana rahmatnya, Pak? Para saya, no ayam. Harusnya tidak pernah terjadi perbedaan itu. Jadi kalaupun ada, harus dicarikan segera titik temunya. Dan saya yakin titik temunya itu hablullah, Pak. Hablullah. Selama bukan hablullah, ridha Allah yang dicapai, ya kita akan terus saja. Yang jadi, yang jalan itu adalah ego masing-masing. Saya yang benar, rumus saya. Saya yakin ini yang benar. Silakan Anda jalan dengan rumus Anda. Saya yakin. Itu pun sama begitu. Nah, ego yang jalan, Pak. Makanya kalau saya udah berapa tahun menyarankan, cobalah ahli hisab, ahli ru'ya, dan lain sebagainya dari berbagai ormas Islam itu masukkan ke dalam satu ruangan. Kalau Telkom bersedia, saya usulkan di Telkom aja lah. Sediakan ruangan, Pak. Masuk undang itu para tokoh-tokoh dari NU, Muhammadiyah, Persis, ahli hisab, ru'yanya. Asupkan ke di ruangan, kunci, Pak. Pek, kadinya. Musyawarah. Berargumentasi tentang dalil yang dipegang itu. Ini karena ini pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Dan kita tidak, jangan terus memelihara kesalahan ini dengan embel-embel apa tadi, rahmat dan sebagainya. So, kadinya. Pasya, siang warg. Ketika kita lihat can beres keneh mereka udah lapar, pere dahareun. Hok dahar ngarah kuat. Dari deui itu. Seminggu-seminggu, Pak, pasti ketemu kalau semuanya berniat datang ke tempat itu untuk mencari kebenaran yang diridhai oleh Allah. Pasti ketemu, Pak, rumus yang pasti akan muncul. Oh iya, kalau gitu memang hujah ini yang lebih kuat dan saya menyatakan ikut dalam hujah itu. Yakin, saya pasti ketemu, Pak. Yakin. Ya. Piraku kita enggak bisa. Tapi kalau masing-masing datang ke ruangan untuk musyawarah hanya dengan untuk mempertahankan argumentasinya, sehingga ketika argumentasinya dipatahkan di ini dan sebagainya, lalu kemudian ya sudahlah, kita saling menghormati ya. Tahun harap gitu deh, Pak. Harus lillahi rabbil alamin. Saya tuntunan akhirnya mungkin kita yang tadinya bersatu terbagilah jadi 4 partai. Partai Pangandaran, Panas Garut, Partai Puncak, dan Partai Puncelut. Baik. Jadi kita pilih saja sekarang Partai Puncak akan dipimpin oleh Pak Anu, Puncelut oleh Pak Anu, Puncak dan apa Pangandaran dan Cipanas masing-masing oleh Anu dan Anu. Silakan masing-masing pimpinan bermusyawarah lagi dengan kelompoknya. Musyawarah itu yang dipunculut. Musyawarah. Poe naon cenah urang rekreasi itu? Ya poe minggu itu. Ya Allah, saya mau poe minggu mau bisa. Ada keluarga dari luar kota yang masa silaturahim ke rumah saya enggak ada. Saya usul Sabtu lah. Kata sebagian lagi, justru saya Sabtu yang enggak bisa. Kalau gitu gini, yang mau ke Punculut kita bagi lagi 2. Siapa yang mau Minggu, siapa yang mau Sabtu? Kita saling hormati ya perbedaan. Ikhtilaf ummati rahmatun. Maka sekarang kita bagi lagi masing-masing yang hari Sabtu dipimpin oleh si Anu, yang ini tetap dipimpin oleh Pak Anu. Ya, yang hari Minggu terus musyawarah lagi di bawah pimpinan Pak Anu, partai puncrut hari Minggu. Setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka dia mengajukan ya, pimpin partai. Wayah kumaha cina hari Minggu kita perginya? Ya pagi lah, kalau bisa selesai subuh. Saya terus terang saya ini bukan mengada-ada, pagi-pagi saya harus menghadiri keponakan menikah. Jadi kalau bisa rada siang lah. Saya justru berharap siang kita sudah bisa pulang lagi ke Bandung karena sore saya ada acara. Atau gini, sekarang yang mau ke Puncrut yang hari Minggu kita bagi lagi. Siapa yang mau pagi, siapa yang mau siang. Nah, sekarang yang pagi ikut saya, dipimpin dari kelompok. Karena naon yang dekat itu nak? Ah, satu kendaraan saja sama-sama, jadi terasa rekreasinya. Kalau saya malah mengusulkan, ini mumpung deket lah Puncrut mah, sepeda santai. Jadi kita naik sepeda ke sana, udah pulang nama tuh nggak gorolong, malah kerasa. Ya sudahlah, kita bagi saja sekarang yang mau ke Puncrut hari Minggu pagi, siapa yang mau pakai kendaraan, mobil, siapa yang mau sekalian olahraga gitu kan, yang mau pakai sepeda santai, kumpul di sini. Tinggal berdua, Pak. Orang tengen kari duaan, cina. Iya. Tong jadi lah, cina. Jadi, tengtu no, Pak. Ini bubar lah, rekreasi naon, cina ngaduaan. Rekreasi naon, duaan, cina. Sesuatu yang tadinya kita bersama-sama akhirnya jadi terpecah dan akhirnya itu. Kenapa? Titik tujuan kita sudah berbeda, Pak. Hablullah. Maka lihatlah di masjid ya. Indah sekali ya persatuannya. Saya yakin bapak-bapak yang hadir ini ya ada yang mungkin kepala bagian, ada yang macam-macam lah. Tapi ya, saya enggak tahu yang mana itu. Sama Pak, sama di masjid ini, gak ada perbedaan mana pimpinan, mana bawahan, mana raja, mana rakyat biasa, mana orang Sunda, mana orang Jawa, ada perbedaan, sama aja begini, indah kebersamaan ini, gak ada ambisi ingin di saf pertama, kan gak pernah di masjid harus di absen gitu. Golongan bapak berapa? Eselon 1, silahkan di depan Pak. Mau diantar eselon 1. Bapak golongan berapa? Gak ada golongan. Belakang. Ada Pak. Ya, masjid itu siapa aja datang pertama, dia bisa menempati saf pertama. Kalaupun ada tempat yang istimewa itu ini. Tempat imam. Tempatnya lebih tinggi Pak. 5 senti. Punya sembar sendiri apa? Sejadah. Satu-satunya yang dikasih sejadah kan cuma imam Pak. Imam. Orang lain lampu segini ini untuk sama-sama. Imam metah. Seberapa lampu? 2, 3, 4, 5. Imam, Pak. Imam teh, itulah. Makmum cuma kebagian setengah meter paling kan? Luruskan saf, rapatkan. Segitu paling. Toh, imam mah. Berapa meter, Pak? Sekiap ya. Pindah-pindah ke bisa. Ingin di situ nanti imamnya bisa gitu kan. Hebat imam mah. Punya kaligrafi khusus. Punya kamar, Pak. Di sana. Tapi siapa yang berhak menjadi imam ini? Ya, siapa yang kita anggap memang sepatutnya jadi imam? Dan saya belum pernah melihat posisi imam ini diperbutkan orang. Sebelum azan sudah ribut di luar itu kan. Pilih saya jadi imam, foto calon nanti di situ-situ. Kampanye bagi-bagi. Bagi-bagi amplop. Serangan fajar, naon itu. Bagi kaos. Sampai berkelahi itu menjelang mau terpilihnya imam itu. Pendukung imam satu dengan imam yang lain berkelahi itu kan menjelang sholat itu. Ada pak. Malah yang sering kali saya lihat itu justru saling dorong, Pak. Mangga, Pak. Mangga wes, Dan. Betul, saya paling tua mungkin di antara kalian. Cuman bacaan saya enggak begitu bagus. Udah, Bapak aja. Wah. Saya lebih muda, Pak, enggak pantas saya. Mangga wes. Mangga wes. Musyawarahnya itu kadang-kadang sampai setengah menit itu. Saling dorongnya itu. Lalu akhirnya siapa yang terpilih jadi imam? Yang paling banyak kedorong, Pak. Kedorong, kedorong. Ayah, weh, di luhur. Saya sampai di sini pernah dikritik oleh ibu-ibu. Pak, katanya Islam menganut asas persamaan. Siapa datang ke masjid paling duluan, dia paling berhak menempati saf pertama. Tidak ada perbedaan suku, warna kulit, status sosial, laki, wanita. Al-Hujurat 13. Saya sering katanya datang ke masjid paling duluan. Tetap aja di tukang. Laki-laki yang datang belakangan, di depan saya. Kenapa wanita selalu di belakang sana? Ke hijab deh. Ya persamaan tidak berarti harus semuanya sama kan itu. Saya sering kalau ditanya orang, apakah Islam membedakan pria dan wanita? Jawaban saya cepat itu, tegas. Ya. Islam sangat membedakan pria dan wanita. Kenapa? Sebab dalam pandangan Islam, pria dan wanita itu berbeda. Pria itu laki-laki, Pak. Sementara wanita itu kan perempuan. Berbeda, Pak. Berbeda. Saya mulai agak meragukan orang-orang yang suka ingin menyamakan. Gimana mau disamakan, guys? Kok beda? Islam jelas membedakan. Walaupun Islam menentukan ada persamaan kewajiban, ada persamaan hak. Mesti ada bagian-bagian yang berbeda sesuai dengan fitrahnya. Jadi emansipasi harus diarahkan untuk mengembalikan masing-masing pria dan wanita sesuai dengan fitrah Allah menciptakannya. Sebab saya yakin tidak ada wanita yang mau disamakan 100%, Pak. Bu, selama ini kan saya yang selalu melakukan ini. Coba sekali-sekalilah wanita, istri, genteng itu bocor, pemean, emansipasi, naik genteng itu. Wah, saya kira wanita akan protes. Emansipasi naon di kudu naik genteng saya. Sekali-sekali bapak juga yang mengandung. Masa saya terus, sudah dua anak saya wae. Ini mana mau bisa disamakan. Yang pasti sama-sama. Punya hak dan sama-sama punya kewajiban yang boleh jadi tentu harus berbeda. Tapi persoalan ini persoalan lain kalau menurut saya ya. Saya tanya ginilah sekarang Bu, Ibu merasa terganggu enggak kekhusyuan sholat karena melihat punggung bapak-bapak yang di depan? Yakin saya enggak akan terganggu. Tahun anehnya punggung bapak-bapak. Sok sekarang bapak-bapak yang di belakang. Mau beres mau sholatnya. Atur geus ruku ta tadi can ruku keneh wae. Kenapa laki-laki membetulkan imam yang salah dengan ucapan subhanallah, kok wanita dengan nepuk tangan? Bukan tepuk tangan ya, nepuk dan kekeprok. Ya, paling itu lagi. Ibu gak akan terganggu ketika mendengar para laki-laki membetulkan imam yang salah dengan ucapan Subhanallah. Apa anehnya? Bapak-bapak juga tidak akan terganggu kekhusyuan karena ibu di belakang nepuk tangan. Tapi coba wanita mengoreksi imam yang salah dengan ucapan yang sama gitu. Baca Subhanallah. Firma di tukang kemudian kudu tarik Subhanallah. Saya khawatir bapak-bapak yang di depan itu ada yang ngelihat ke belakang. Eta sora ya Allah. Ngeli ke tukang itu. Yang di sebelahnya tahu bahwa ningali kita teh batal. Makanya dia enggak berani ngelihat, cuman penasaran. Nanya ka nu ngali saha cenah. Yang sebelahnya lagi segera ngingetin, ya Allah, kita ini sedang sholat ngobrol kayak gitu teh batal. Yang sebelahnya lagi lalu nyeletuk lagi, yang ngobrol siapa, jangan main asal tuduh, saya mata tadi ge cicing. Akhirnya mungkin imam yang kemudian kesel, geus jarang rempe kabeh. Kalau suara wanita itu dikatakan aurat, artinya pada saat-saat tertentu di mana dibutuhkan kekhusyuan, maka diharapkan jangan terdengar suara wanita itu. Ini jam 1 lebih 5 ya? Bisa 5 menit lagi, Pak? Dan saya melihat begitu indahnya kebersamaan di masjid ini, siapapun yang terpilih menjadi imam, dia tidak akan merasa dirinya itu paling berkuasa, lalu otoriter dan sebagainya, Pak. Dalam Islam, imam itu adalah amanah. Yang justru sangat berat, dia harus bertanggung jawabkan di hadapan Allah. Karena itulah silih dorong, Pak. Berat itu. Maka suami juga kalau diangkat dalam Islam sebagai pimpinan tertinggi, sebenarnya hanya soal urusan menanggung amanah, bukan kemuliaan. Kenapa laki-laki diangkat jadi imam? Emangnya kenapa gitu? Berarti Islam sudah memberikan ini kepada Allah. Yang namanya jabatan salah kalau kita menilai itu kemuliaan. Itu amanah. Berat dia harus mempertanggungjawabkan itu. Makanya karena beratnya itu dia akan merasa sangat sangat berbahagia betul kalau seandainya dia melakukan kesalahan itu, ada orang yang mau mengingatkan dia agar dia jangan larut dalam kesalahan itu. Dan makmum pun siap, Pak. Siap membetulkan imam yang salah. Sebab kenapa kalau dibiarkan imam itu salah terus, hancur semua salat jamaah ini. Karena Allah melihatnya sebagai satu kesatuan, Pak. Jadi jangan sampai sepelekan itu soal saf. Luruskan saf, rapatkan. Rasul mengatakan Allah tidak akan melihat saf yang bengkok. Padahal bengkoknya satu saf itu gara-gara satu orang yang tidak disiplin, Pak. Terlalu maju atau terlalu mundur. Akibatnya satu saf itu bengkok. Nah yang Allah tidak lihat itu kata Rasul mana? Satu saf, Pak, korban. Kebersamaannya itu yang Allah lihat. Maka sekali saja imam salah, mau maka segera mengingatkan. Subhanallah. Tanpa ragu. Siapapun imam itu. Dan tanpa rasa takut. Wah, kemana ambek itu saya di Subhanallah kan? Ada, Pak. Dan saya belum pernah melihat di masjid ini ada imam yang bandel, Pak. Makmum sudah ribut, Subhanallah, Subhanallah. Ya tetap saja tahiyat. Tapi dalam hati dia mengatakan, saya imam. Cek saya tahiyat, tahiyat. Ini keputusan. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau titik tujuannya itu lillahi rabbil alamin, berarti semua tunduk terhadap aturan Allah itu. Jadi si imam pun akan melihat, kalau dia sudah menyalahi aturan Allah, dia yang harus siap membetulkan. Ketika Umar bin Khattab mengutip pidato Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah. Ayuhan nas inni wulitu alaikum walastu bikhairikum. Wahai saudara-saudaraku, sekarang saya menjadi pemimpin atas kalian, tapi itu bukan berarti saya lebih baik dari kalian. Jika saya benar, dukung saya. Jika saya salah, tegur saya. Sekian pemuda berdiri dengan pedang mereka. Mereka hunus pedang mereka. Sambil kemudian mereka mengatakan, hei Umar, andai kata nanti dalam kepemimpinanmu sebagai Amirul Mukminin, kepala negara lah kalau sekarang, Anda menyalahi aturan Allah dan Rasul, kami akan tegur Anda dengan pedang-pedang ini. Oh, lawan ayeuna eta baru dakes beak, Pak. Amankan itu anak-anak. Begitu. Umar langsung mengulurkan tangannya dalam pidatonya itu. Alhamdulillah, ya Allah, telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang mereka jika Umar sampai menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Bersyukur. Dan ini bukan hanya janji kampanye atau janji awal jabatan, Pak. Saya baca dalam riwayat, Umar itu betul-betul melaksanakannya, dan yang mengingatkan beliau bukan para pemuda dengan pedang terhunus. Seorang nenek-nenek di masjid. Selesai sholat, Umar kemudian mengusulkan, punya ide dia, dia lemparkan idenya itu. Bagaimana kalau kita batasi sekarang mahar itu? Berapa maksimalnya, berapa minimalnya? Supaya jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah. Di Arab sampai sekarang sangat mahal mahar itu, Pak. Sampai rata-rata laki-laki di Arab yang saya tahu di Mesir ya. Kalau di kota jarang yang bisa nikah di bawah umur 30 tahun, Pak. Setelah sarjana dia harus mengumpulkan uang, kerja, sudah punya flat dan sebagainya. Lalu mahar yang tinggi. Makanya rata-rata di atas 30 baru bisa nikah. Ya. Sementara di kita murah sekali, Pak. Seperangkat alat sholat. Dibayar tunai. Ya, aku mahal ya, menyatu tunai ini. Berangkat alat sholat paling berapa, Pak? Tagi hadiah nu balik di Mekah. Pasar baru di Sarua. Jadi kata Umar, kita buat sekarang batasan. Supaya jangan terlalu mahal, jangan juga terlalu murah. Maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Baru dia mengeluarkan ide seperti itu, berdiri seorang nenek-nenek. Apaan kamu, Umar? Kata nenek itu. Quran dan hadis sepengetahuan saya tidak pernah memberikan batasan itu. Bagaimana Anda bisa punya pendapat yang berbeda dengan Quran dan hadis? Quran dan hadis memberikan hak kepada masing-masing suami istri itu untuk bermusyawarah tentang mahar yang mau dia minta, yang ditentukan. Anda sudah menyalahi Quran dan hadis. Maka Umar kemudian mengatakan, asabatim ra'atun wa afta Umar. Benar yang dikatakan wanita tadi, nenek-nenek tadi. Dan sekarang anggap ide Umar tidak pernah ada. Kita kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau tujuannya itu lillahi rabbil alamin, selesai, Pak. Maka nafsu, ego dan sebagainya harus ditekan untuk itu semua. Pegangannya adalah jami'ah. Yang kedua, dasar kedua jami'ah itu kebersamaan. Jami'ahnya itu apa? Ada pedoman yang harus dijadikan standar ukuran benar dan salah. Quran dan Sunnah. Jadi kalau judul lagunya sudah sama, nah nada iramanya juga harus sama. Nada iramanya itulah kalau boleh saya tamsilkan Quran dan Sunnah. Nada apa yang mau kita pakai untuk judul lagu Lillahi Rabbil Alamin itu? Nah, kalau judul lagunya sudah berbeda, mau bersama nyanyi percuma, Pak. Nggak untuk para rugu. Yang satu nyanyi gelang sepatu gelang, nah ini bintang kecil, yang satu itu. Judul lagu sudah sama, nada berbeda-beda. Yang satu F, nada D, yang jojorwokan, lalaunan. Makanya biasanya disamakan. Samakan dulu suaranya. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kebersamaan. Paling tidak dalam kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Antara kita suami dan istri, antara orang tua dan anak. Dengan satu hadaf yang sama, tujuan yang sama. Sama-sama ingin mencari ridha Allah. Mudah-mudahan di tempat kita kerja pun kita bisa wujudkan kebersamaan itu. Sehingga semua melihatnya sebagai satu kesatuan. Tidak merasa saya yang berkuasa atau saya yang ini dan saya yang itu. Tapi semua terhimpun potensi dengan menutupi kekurangan yang ada pada masing-masing. Dan memanfaatkan kelebihan yang ada untuk tercapainya tujuan bersama. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.